بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Perhatikan, kita masih dalam lanjutan dari bab doa ila syahadati Allah ilaha illallah. Doa maksudnya adalah menyeru, mendakwakan, menyebarkan, mengajak kepada persaksian la ilaha illallah, kepada persaksian at-tauhid. Berkata Sahabat Rahman bin Hasan al-Syeikh rahimahullah taala, qawluhu wa fi riwayatin ila ay wahidullah. Perkataannya, qauluhu, dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, ada sebagian lafadznya yaitu ila ay wahidullah. Ini serulah mereka ahlul kitab kepada mengesakan Allah Ta'ala. Ajaklah mereka untuk mengesakan Allah Ta'ala. Lafaz ini dikatakan oleh beliau, wa hadhi riwayatu sabitatun fi kitab at-tauhid min sahih Bukhari. Yani ila ay wahidullah, serulah mereka, ajaklah mereka ahlul kitab kepada mengesakan Allah Ta'ala. Ini adalah riwayat yang sabitah, riwayat yang ada dalam kitab at-tauhid, yang ada dalam Sahih Bukhari. Kitab at-tauhid yang telah kita pelajari selesai dari syarahnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam beberapa waktu yang lalu. Itu yang diinginkan dengan apa? Dengan kitab at-tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Wa sarra al-musannif, al-musannif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fi dzikri hadhihi riwayah ila tanbi' ala makna syahadati Allah ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengisyaratkan dengan menyebutkan riwayat ini, yang riwayat tadi ila ayu wahidullah. Riwayat ini didatangkan oleh beliau atau disyaratkan oleh beliau, tujuannya adalah untuk memberikan tambih agar kita mengambil perhatian tentang makna syahada Allah ilaha illallah, tentang makna persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Maknanya kepada atau tambah kepada ini, fa inna ma'naha tauhidullah bil ibadah, fa inna ma'naha makna syahadah alla ilaha illallah, maknanya dalam mengesakan Allah dalam beribadah, yakni perbuatan kita harus kita murnikan hanyalah untuk Allah, itu namanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang kita ibadahi. Dan maknanya adalah juga diantaranya wanafyu ibadati ma siwahu, dan menafikan peribadatan kepada ma siwahu, ini adalah jumlah mudhaf ilaihi yang kedudukannya adalah nasab. Wanafyu ibadati ma siwahu, dan maknanya adalah mengesahkan Allah dengan beribadah dan menafikan peribadatan kepada apa saja selain Allah. Mafhum? Wa nafyu ibadati ma siwahu. Mudhaf ilaihi ini adalah jumlah, kedudukannya adalah nasab. Menafikan peribadatan kepada siapa saja, apa saja selain Allah Ta'ala. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Mafhum? Dan itulah yang didakwakan oleh segenap para rasul. Yang dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, upayanya untuk mengajak manusia dalam memahami tentang makna la ilaha illallah, yaitu mengesakan Allah dalam semua peribadatan dan menafikan peribadatan kepada siapa saja selain Allah. Duduk yang bagus, jangan ribut sendiri. Nanti main-main nanti aja setelah sholat. Setelah apa? Sholat taklim. Antara-antara dengan sholat biasanya ribut. Nanti aja sekarang tenang dulu. Sabar, belum waktunya. Ya, baik. Wa fi riwayatin fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatullah. Dalam satu riwayat, fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi, maka agar menjadilah apa yang paling pertama kali engkau serukan mereka kepadanya adalah mengibadai Allah wahai Mu'ad. Jadi agar ada yang paling pertama kau serukan mereka kepadanya adalah agar mereka mengibadai Allah. Tengok di sini. Itulah dakwah. Itulah dakwah al-Islamiyah. Upayanya adalah untuk memurnikan ibadahnya manusia hanyalah untuk Allah tok, dan menafikan peribadatan kepada apa saja selain Allah. Itulah dakwah Islamiyah. Bukan sekedar yang penting pintar mengumpulkan orang. Ya kan? Banyak orang yang menyambutnya sementara kesyirikan dibiarkan merajalela. Bahkan kesyirikan dibesar-besarkan dengan dikemas sebagai bentuk cinta kepada wali, cinta kepada para nabi dan yang semisalnya. Sehingga harus melakukan kesyirikan dengan kemasan syirik. Kemasan apa? Kemasan cinta kepada Allah, cinta kepada para wali dan misalnya. Dan itu bukan dakwah al-Islamiyah, tapi dakwah khurafat, dakwah syirkiyat. Sebagaimana orang-orang yang kepentingannya cuma mengumpulkan banyak orang, nah, sekitarnya yang penting banyak orang yang menyambut. Dul lunggungnya dul kesel lunggu lah kesel keping munggu. Tapi perhatikan, seperti orang-orang partai yang mereka mengemas partainya dengan nama al-Islam, tapi adalah para dajjal. Syirik dibiarkan syirik, kufur dibiarkan kufur, bid'ah dibiarkan bid'ah, yang penting dibungkus dengan kemasan al-Islam. Demikian juga orang-orang yang cuma menggedekan organisasi. Tidak dipahamkan tentang makna la ilaha illallah dengan makna yang benar. Dan inilah yang akan kita lewati di sini, dikatakan oleh beliau di sini rahmat taala. Wa dzalika wal kufru bit tagut wal imanu billah. Wa dzalika al-simsara. Kepada kalimat yang sebelumnya, lam lim lil bu'd. Dzalika lim lam lil bu'di. Isyarat kepada yang jauh yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala adalah al-kufur bit-tawgut. Itulah bentuk mengesahkan Allah adalah kufur dengan tawgut, mengingkari, mengkufuri seluruh tawgut. Dan beriman dengan Allah. Itulah yang diinginkan dengan mengesahkan Allah Ta'ala yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad untuk mendakwai ahlul kitab. Untuk kufur dengan tawgut. Dan beriman dengan Allah Ta'ala. Maka itu kita harus mengenal itu tagut. Mengenal itu tagut dan kita kufuri karena kita diperintah untuk mengkufuri. Setelah kita kenal seluruh tawagit, maka setelah itu kita kufur dan antaranya adalah tagut. Menetawagit adalah para kuhan. Para dukun juga tagut. Di antara al-hakim alladhi yahkum bighairi ma anzalallah juga tagut. Imma akbar wa imma asghar, semuanya dikufuri, diingkari. Dan kufur dengan tagut wal iman billah ini termasuk rukun tauhid. Itulah rukun tauhid, rukun tauhid, rukun. Perhatikan dengan baik-baik. Biar enggak merasa asing ketika nanti mendengar tempat yang lain. Al-kufru bitagut wal iman billah itulah rukun tauhid. Rukun. Kita kenal kalimat rukun, rukun Islam, rukun iman. Dan ini rukun tauhid adalah kufur dengan tagut beriman dengan Allah. Bahkan didahulukan kufur dengan tagut daripada iman dengan Allah Ta'ala. Maka kita harus kenal tagut. Nah. Dan tagut sebagaimana telah kita sebutkan berkali-kali, Syekh Mukbil Allah Ta'ala menyebutkan dalam sebagian kitabnya malayin jutaan para tagut. Nah. Dan akan kita lewati insyaallah dalam bab tertentu nanti dalam pertengahan kitab kita ini. Siapa saja yang disebut dengan tagut dan apa saja? Siapa dan apa saja? Anda akan pada babnya dari takliknya Syekh Muhammad Ahmad Fiqi. Biar enggak merasa asing. Karena sebagian manusia mengira bahwasanya kalau sudah nyebut tagut berarti pengkafiran. Dan semisalnya. Nah. Dan ini kadang kita jumpai dari orang-orang yang telah mengambil waktu disiplin belajar sudah lama. Dari 5 tahun dan 10 tahun. Tapi ketika mendengarkan ucapan tagut ini setingkar. Setengkar oh, menganggap asing, mengingkari. Sistem parlemen di luar hukum Allah juga tagut. Nanti akhirnya oh ini takfiri. Begitu. Karena bodohnya dia. Ya kan? Fobia. Fobia apa? Fobia khawarij. Sehingga setiap udah ucapan tagut sudah langsung nah, merinding bulu apanya? Bulu apanya? Bulu ketiaknya. Baik. Saya perhatikan itu. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, "Kama qala Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Tengok di sini dahulukan kufur dengan tagut daripada iman dengan Allah. Bagaimana seorang enggak mau mengenal tagut? Bagaimana seorang enggak mau mengkufuri tagut? Padahal dikatakan, "Faman yakfur bit-taghut." Maka barang siapa yang kufur dengan tagut dan beriman dengan Allah, tuntutannya maka sungguh faqat istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwa al wusqa lan fisama la, yang enggak akan terputus bagi urwa al wusqa tadi, yaitu kalimat la ilaha illallah tidak terputus ketika terpenuhi dari orang yang mengucapkannya dan meyakininya dengan kufur, dengan tauhid, beriman dengan Allah. Mafhum di situ. Kalau tiba-tiba datang dari Damat, belajar di sana 10 tahun, 9 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mendengarkan undang-undang kafir pemerintahan yang menjalankan undang kafir, katanya itu kafiri, buadalah. Mafhum? Baik, perhatikan. Dan enggak tahu tentang fatwa gurunya sendiri. Saya Yahya sendiri mengatakan dalam kitabnya Kanjul Samin. Dengan tanya tentang apakah ucapan tauhid harus pengkafiran? Jawabnya tidak. Enggak harus. Saya benar juga mengatakan tauhid itu ada tauhid akbar, tauhid asghar. Tapi wajib semuanya untuk diingkari. Demokrasi juga tauhid. Pemilu juga tauhid. Ya kan? Maka saya pun mengatakan kafartu bitawagid. Kafartu bid demokrasi wa biman da'a ilaiha. Dan kitabnya Gharatul Asyritah. Gharatul Asyritah, gharamannya serangan. Asyritah kaset serangan. Al-aljal wa sapsatah terhadap orang-orang goblok dan memiliki ucapan sapsatah. Mengingkari kenyataan, tetap sabto. Itu perhatikan. Walurwal wasqa ya la ilaha illallah. Wa fi riwayatin lil Bukhari faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah, faqala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'uhum. Wahai Mu'ad, serulah mereka alul kitab kepada persaksian la ilaha illallah dengan tafsir yang benar, wa anni rasulullah juga dengan tafsir yang benar. Apa makna tafsir rasulullah? Tafsir kalimat Muhammadun rasulullah ini juga harus tafsirnya benar. Telah kita lewat dalam kitab apa? Sulus Salasa, banyak dibentangkan oleh beliau di sana dalam kitab beliau. Itulah tafsir tentang persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Baik. Apa ya Yahwa? Qultu, berkata Saudara Rahman bin Hasan rahimahullah taala, labudda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurutin. Labudda harus dalam persaksian tiada sembahan yang berhak diibadi kecuali Allah. Ini la ilallah, persaksian ini harus adanya 7 syarat. La tanfa'uka ilaha illa bistima'iha. Kalimat tadi la ilaha illallah tidaklah bermanfaat bagi yang mengucapkannya kecuali dengan terkumpulnya 7 syarat tersebut. Ahaduha atau ahadiha al-ilmu. Satu di antara 7 syarat tadi adalah al-ilmu. Artinya harus mengetahui tentang, mengilmu tentang kalimat ini. Daniel, segede kedulanan semut ya apa? Al-ilmu al-munafi lil jahl. Harus orang itu mengilmui tentang kalimat tersebut. Ilmu yang mana di sini yang diinginkan? Ilmu yang munafi lil jahl, ilmu yang munafikan kebodohan akan kalimat tersebut dari sisi maknanya. Mafhum? Apa tadi maknanya? Mengesakan Allah dalam beribadah, menafikan peribadatan kepada apa saja atau apa saja selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Di antaranya adalah kufur dengan tauhid. Dan iman dengan Allah itu termasuk tuntutan untuk mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Asani al-yakin. Apa yakin sini al-munafil syak? Kedua harus memiliki keyakinan tentang kalimat tadi. Keyakinan yang mana? Keyakinan yang menafikan syak, keraguan. Apa itu keraguan? Keraguan dalam taliknya di sini dikatakan tazwizu amraini min ghairi tarjihin li ahadin minal akhir. Tazwizu amraini tanpa tarjih. Satu di antara dua makna, satu yang lainnya tidak ditarjih, tidak ada yang lebih kuatkan. Tazwizu amraini min ghairi tarjihin li ahadin minal akhir. Artinya orang itu memiliki keraguan, jadi bisa gini, bisa gitu. Apa itu makna la ilaha illallah? Dia tidak memiliki kepastian tentang maknanya. Ya kan? Makna yang bertentangan satu di antara makna dan makna yang lain ini bertentangan, ini tidak ditarjih. Tidak dikuatkan makna yang lebih kuat. Seperti la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Satunya tiada sesembahan yang berhak kecuali Allah, yang berhak diibadah kecuali Allah. Ini tidak dirojikan mana yang lebih kuat. Atau mengesahkan Allah ini wajib atau syirik itu enggak apa-apa. Ini tidak dikuatkan mana yang lebih kuat. Itu namanya ada keraguan. Berarti keyakinannya enggak ada. Nah, maka dikatakan al-yakin munafil syak. Kalau masih ada keraguan maka bukan yakin. Maka kalau itu kita yakin di atas keyakinan yang pasti bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Kalau sekedar dikatakan la ma'budah illallah, ini adalah makna yang batil. Enggak ragu tentang kebatilannya. Bukan kok kemudian bisa jadi ini benar, bisa jadi itu benar. Itu namanya tazwizu amroini. Boleh jadi dua perkara ini benar. Tanpa dikuatkan mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya ragu. Ada yang mengibadahi selain Allah, dia punya keraguan. Ini syirik atau enggak? Dia ragu. Berarti dia enggak paham akan makna la ilaha illallah. Seperti kita bilang kufur dengan tauhid. Kufur dengan tauhid ini wajib atau enggak wajib? Enggak dikuatkan mana yang harus disikapi. Maka ini juga termasuk apa? Termasuk yakin yang tidak bermanfaat. Bahkan dia memiliki keraguan. Maka dikatakan yang kedua adalah yakin al-munafil syak. Perhatikan itu. Makanya itu memang sangat mengejutkan. Tiba-tiba ada orang yang kufur dengan tagut malah dikatakan takfiri. La ilaha illallah. Terus sejauh mana ilmumu tentang makna la ilaha illallah bro? Ya mas, mas bro. Ha. Belajar ya mono sama ya ini. Ada yang kufur dengan tagut malah dimarah-marahi, malah dijebloskan kepada pemahaman takfir. Ha. Hukum di luar hukum Allah adalah tagut. Sistem pemerintahan kafir dikatakan tagut. Malah katanya jangan ngomong gitu, itu takfiri. Berarti dia enggak punya keyakinan yang kuat tentang makna la ilaha illallah. Itulah ya, bagaimana mau bermanfaat bagi dirinya kalau enggak segera bertaubat darinya. Asalis yang ketiga al-qabul. Syaratnya dia yang kedua ketiga adalah qabul. Menerima. Qabul. Menerima, pakai wawu itu qabul. Kalau kubul tanpa wawu, apa menanya apa? Dubur. Nah. Kubul. Kubul depan apa? Depan. Nah. Kubul. Kalau qabul, menerima al-munafil rad. Dubur belakang, kubul depan. Itu. Masalah alladzi istakbahu dzikruhu. Perkara yang kalau disebutkan ini kurang pas. Al-Qabul yang menafikan untuk menolak. Jadi tidak menolak, bahkan dia menerima. Penerimaan yang tidak ada sisi penolakan sama sekali terhadap kalimat tersebut. Mengucapkan tapi dalam hatinya menolak, nifak. Menolak, mendustakan. Maka mengucapkan kalimatnya dan juga menerima akan tuntutannya, akan maknanya. Menerima tentang konsekuensinya. Yang keempat, rabi' al-inqiyad wal-munafil tark. Inqiyad, patuh dan tunduk. Yang menafikan, meninggalkan tuntutan kalimat tersebut. Jadi, patuh. Yang patuh tadi maknanya adalah menafikan, meninggalkan. Ini tidak meninggalkan apa yang dituntut oleh kalimat tersebut, bahkan tunduk. Di antaranya tertuntutnya apa? Kufur dengan tauhid. Memurnikan ibadahnya Allah Ta'ala. Ini tunduk akan kalimat tersebut. Tunduk dalam hati, tunduk dalam lisan, tunduk dalam anggota badan. Akan tuntutan kalimat tersebut. Al-Khamis yang kelima, al-ikhlas, al-munafi lis-syirik. Syarat kelima adalah ikhlas. Ikhlas yang menafikan kesyirikan. Yakni tidak ada sekutu dalam hatinya terkait dengan apa yang dia yakin tentang kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Walaupun bukan namanya sekutu, tapi ternyata apa, mengambil nama wasilah. Dengan masalah tadi diseru. Seperti dia menyeru Allah Ta'ala. Nah, sama saja, walaupun namanya bukan syirik, tapi dinamai wasilah. Tapi kalau hakikatnya syirik, ya syirik. Maka di situ tidak ada ikhlas. Yang keenam, sadis terkenam adalah sidq wal munafi lil kadzib. Sidq membenarkan. Jujur dan membenarkan yang menafikan, yang meniadakan kedustaan tentang kalimat tersebut. Sebagaimana para munafikin, mereka mengucapkan tapi mendustakan dalam hatinya. Yang ketujuh, sabi al-mahabbatu al-munafiya liddittiha. Al-mahabba, mencintai kalimat la ilaha illallah, kecintaan yang menafikan lawan daripada kecintaan, ini membenci. Maka itu, ini adalah amalan hati. Perhatikan ya ikhwa, al-mahabba as-sidq. Ini juga termasuk diantara pertama kali dalam sidq dalam hati. Al-ikhlas juga dalam hati. Al-inqiyad, patuh dalam hati dan juga dalam anggota badan. Ini perkara seperti al-mahabbah, perkara dalam hati. Maka oleh itu hatinya manusia harus dikoreksi masing-masing. Apakah dia mencintai kalimat ini yang menafikan lawan-lawan kecintaan? Ini adalah masing-masing tahu pada dirinya, masing-masing pada hatinya, apa yang ada dalam hatinya, kadarnya sejauh mana kecintaannya. Karena kalimat ini adalah perlu dicintai. Kecintaan yang bermanfaat, yaitu kecintaan yang menafikan dan meniadakan lawan dari kecintaan tersebut, maka tidak membencinya, mencintainya dan senang dengan kalimat tersebut. Perhatikan di sini, senang kalau kalimat ini meninggi, semakin tinggi, dibela mati-matian. Ini adalah menunjukkan tentang kecintaannya tentang kalimat tersebut. Diperjuangkan, dikorbankan, ya kan, nafas dan nafis, jiwa dan perkara yang paling berharga dari perkara-perkara dunia dikorbankan demi kecintaan kalimat ini. Ini adalah termasuk syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka wajib dipelajari ikhwah. Kalimat ini benar-benar dipelajari sebagaimana yang sekarang ini kita lewati dalam kitab ini. Dari awal sampai akhir mempelajari tentang makna kalimat la ilaha illallah. Dari awal sampai akhir kitab ini. Qal wa fihi dalilun ala anna tauhida allati huwa ikhlasul ibadah lillahi wahdahu la syarika la. Wa tarku ibadati ma siwahu wa awwalu wajibin. Wa fihi, dalam hadis ini ada dalil. Ada dalil yang menunjukkan dan membuktikan bahwasanya tauhid. Apa makna tauhid? Alladhi huwa ikhlasul ibadah. Tauhid yang dia adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tak tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan peribadatan kepada siapa saja selain Allah atau apa saja, meninggalkan ibadah kepada, mengibadai apa saja selain Allah, itulah adalah awal wajibin, kewajiban yang paling awal. Kewajiban yang paling pertama adalah at-tauhid yang maknanya memurnikan ibadah hanya untuk Allah wahdahu la syarikalah, dan meninggalkan mengibadai apa saja selain Allah. Itulah awal wajibin, kewajiban yang paling awal. Apa ya Hua? Maka itu berarti kan anak-anak kita sejak dini kenalkan dengan makna kalimat ini adalah sudah mencukupi, enggak harus mendetekte satu persatu. Ya kan? Apa dalam pikiranmu tentang awal kewajiban yang paling awal? Enggak harus, cukup dengan mempelajari sejak dini sudah cukup. Bukan nanti ketika sudah umur balik, umur 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun kita tanya, apa yang paling awal kewajiban bagi kamu ya fulan? Enggak harus. Cukup dengan mengenal memurnikan ibadahnya Allah Ta'ala dan meninggalkan mengibadah apa saja selain Allah, berarti sudah dia paham tentang kewajiban yang paling awal. Ayo perhatikan. Walidza kana awwalu wa awwalu ma da'at ilahi ar-rusul alaihi salam an ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Walihada. Hada ism isyarah kepada yang paling dekat ini. Awwalu wajibin. Nah, berarti kan Daniel senyum-senyum. Segede senyum-senyum kalau siapa? Udah mah. Berarti kan? Perkenalkan inilah maka kan awal ma da'at ilahi rusul an ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Atau kan awal ma da'at ilahi rusul alaihi salam an ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi dikarenakan inilah, dikarenakan makna ini, kewajiban yang paling awal adalah mengenal tentang tauhid dengan makna yang benar. Maka adalah yang paling pertama apa yang didakwakan kepadanya oleh para utusan Allah SWT adalah mereka menyerukan ubudullah, sembahlah Allah wahai kalian. Malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin, suatu sesembahan pun yang berhak disembah selain Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah wahai kalian. Malakum, tidak ada bagi kalian satu sesembahan pun yang berhak diibadahi selain Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Wa qala Nuhun, dan berkata Nuh alaihi salam. Ya kan? Mana? Allah ta'budu illallah, janganlah kalian mengesakan mengibadah kecuali Allah. Wa fi makna la ilaha illallah mutabaqatan. Jadi ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh, itu adalah makna la ilaha illallah mutabaqatan. Yakni diambil dari dilalah al-mutabaqah. Dikenal dengan istilah yang lain, dilalatul syai' ala syai' dan dilalatul mutabaqah. Dilalatul syai' ala syai'. Sesuatu menunjukkan atas sesuatu itu sendiri. Itu dilalatul mutabaqah. Atau dilalatul labdi ala tamami ma'udhi alahu. Dilalanya sesuatu labat atas sempurnanya apa yang diletakkan untuk makna labat tersebut. La ilaha illallah makna yang paling ditunjukkan adalah ubudullah malakum min ilahin ghairuh. Nah itu. Malakum min ilahin ghairuh. Itu adalah makna la ilaha illallah dari sisi dilalah al-mutabaqo. Atau dengan dikenal apa? Dilatus syai' ala syai' atau dilalatul lafzi ala tamami ma wudi'alahu. Kalimat la ilaha illallah digunakan untuk mengesakan Allah tiada sesembahan yang berhak diibadah kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Maka kalau itu berarti kan ketuhanan yang maha bukan tauhid, karena enggak mengandung tentang makna ini. Diulangi lagi berkali-kali biar paham. Itu buatan seseorang, kadang salah kadang benar. Dan itu adalah khabar, pemberitaan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Perhatikan. Dalam tentang nomor satu lihat. Fi kunatul uyun. Wa amma qawlul mutakallimin wa man tabi'ahum. Adapun perkataannya al-mutakallimin. Orang-orang dikatakan ahlul kalam. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Inna awwala wajibin ma'rifatullah bin nadhar. Wasidlalu fadhalika amrun fitriyun fatarallah alai ibadahu. Adapun perkataannya ahlul kalam dan yang mengikuti mereka bahwasanya kewajiban yang paling awal adalah mengenal Allah dengan nadhar dan istidlal. Nadhar dan istidlal penelitian dan mengambil istidlal akli. Itu adalah amrun fadhalika amrun fitriyun. Mengenal Allah dengan mengenal Allah perkara yang fitri. Allah menciptakan hambanya di atas mengenal Allah, enggak perlu nazar, enggak perlu istidlal. Mengenal siapa pencipta bagi dirinya, tahu. Maka itu berarti kan kufar Quraisy tahu siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang memberi rezeki mereka, langit dan bumi ciptaan siapa, tahu mereka. Tanpa kemudian memiliki nador. Mau dikatakan amrun fitriyun fatarallahu alaihi ibadah. Walihada kana muftataha. Atau muftataha da'watir rasul alai umamahum ila tauhidil ibadah. Mau dikatakan inilah pembukaan. Kana muftataha da'watir rasul. Maka dikarenakan inilah bahwasanya pembukaan dakwanya para utusan Allah adalah ketika mereka mendakwai para umat mereka. Apa pembukaannya? Mengesakan, memurnikan ibadah. Artinya, enggak perlu dikenalkan siapa penciptamu, siapa beri rezeki kamu, siapa yang menjual langit dan bumi. Ini mereka tahu sudah. Enggak perlu di apa? Tanyakan kepada mereka. Mereka sudah tahu. Jadi pembukaan dakwanya para rasul adalah ketika mereka mendakwai umat mereka ila tauhidil ibadah. Yaitu anibudullah ma'alakum min ilahin ghairu. Al-ay la ta'budu illallah. Esakanlah Allah, sembahlah Allah Ta'ala. Tiada bagi kalian sesembahan apapun yang berhak diibadah selain Allah. Yakni la ta'budu illallah, janganlah kalian mengibadah kecuali Allah. Qala ta'ala wa ma arsalna min qablikum min rasulin illa nuh ilaihi annahu. Punya ayatnya bagaimana? Menyantum sama? Mana? Gimana? Dalam taliknya? Kurutul uyun, baca. Sama. Mingkau belika, ada itu di sini mingkau belikum. Wa ma arsalna mingkau belika min rasulin. Di sini pakai damir. Sama. Salah, cetak. Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau wahai Muhammad wahai Rasul, seorang Rasul pun, melainkan kami berikan wahyu kepadanya. Apa sih wahyunya? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Annahu, nomor satu, menjelaskan jumlahnya setelahnya. Bahasanya, tiada sesuatu yang berhak disembah kecuali saya fa'budun. Fa'buduni, maka esakanlah, sembahlah aku, kata Allah Ta'ala. Kalau qala ta'ala qala rasuluhum afillahi syakkun. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Berkata seluruh para utusan Allah, afillahi syakkun. Ini mereka enggak ragu. Apakah ada keraguan tentang Allah Ta'ala? Allah adalah pencipta langit-langit dan bumi. Ini adalah istifham yang maknanya adalah istifham untuk amr yang mukarrar, mutakarrar. Pertanyaan yang pada perkara yang sudah diakui enggak perlu jawaban. Istifham ala amrin al-mutakarrar. Nah, ala amr al-mutakarrar. Pertanyaan pada suatu perkara yang sudah diakui oleh yang ditanya. Mereka tahu bahwasanya langit-langit dan bumi adalah ciptaan Allah Ta'ala, maka bagaimana kalian ragu akan zat yang wajib kalian ibadahi dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Qala liman dhulikatir Allah Ta'ala hadha yahtamil syai'ini hadawma afi wujudillah afi wujudihi syakkun fa'innal fitrata syahidatun biwujudihi wa masbulatun alal iqrar bihi. Fa'inal i'tirafa bihi daruriyun fil fitr fil fitari. Fil fitari, jamak itu. Fil fitari as-salimati. Berkata Imam Al-Katsir wa ta'ala, ini mengandung dua sesuatu makna. Satu diantaranya adalah, apakah dalam wujudnya Allah ada keraguan? Maka sungguhnya fitrah adalah sebagai saksi tentang wujudnya Allah. Masbulatun fitrah diciptakan tentang ikrar atas pengakuan dengan wujudnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya mengaku tentang wujudnya Allah adalah perkara yang doruri, perkara yang sudah enggak bisa ditolak lagi dalam fitrah-fitrah yang masih selamat. Yang masih apa? Apa? Di sini fitr enggak ada taknya. Tapi maknanya insyaallah yang benar adalah penyantum bil fitrah as-salimah, dalam fitrah yang masih selamat. Fitor punya saya. Menyantum apa? Fitroh. Punya anak fitor, jamak daripada fitroh. Taib. Wal manasani, makna yang kedua. Afi ilahiyatihi wa tafarrutihi biwujudil wujubil ibadah. Lausakun. Dan makna yang kedua. Apakah dalam uluhiyahnya Allah Ta'ala berhak untuk diibadai, dan dalam keesaan Allah dalam wajibnya diibadai, apakah ada keraguan? Wa wal khaliqul jamil mawjudat, sedangkan dia adalah sang pencipta untuk seluruh yang ada. Fala sahiqul ibadata illahu wahdahu la syarika, maka di dalam ia memiliki hak untuk diibadai kecuali dia Allah satu-satunya zat yang enggak ada sekutu baginya. Fa inna ghalibal umam kanat apa ini mukirrotan besone, kata beliau, maka sesungguhnya mayoritas umat-umat adalah dulu mukirroh, mengaku tentang ajarnya sone ini khalik, walakin ta'budu ma'ahu ghairahu minal wasa'id, akan tapi pengakuan tentang wujudnya sang pencipta ini, umat-umat itu adalah mengibadai bersama Allah selain Allah Ta'ala yang mereka namai dengan wasa'id, perantara-perantara, allati yadhunnuna annaha tuqarribuhum, yang mana mereka anggap perantara-perantara itu sebagai hal yang mendekatkan mereka kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Demikian nukilan dari Ibnu Katsir Ta'ala. Qultu wa dha ihtimalu tsani tadammanul al-awwal. Berkata beliau rahmatullahi ta'ala, dan ihtimal yang kedua ini adalah mengandung makna yang pertama tadi, yaitu afi wujudi sakun fa innal fitra sa'idatun bi wujudi wa majbulatun ala ikrar bihi. Rawa Abu Ja'far bin Jarir bin sanadi an Ikrimata wa Mujahidin wa Amirin annahum qalu. Abu Ja'far bin Jarir menyatakan dengan sanadnya dari Ikrimah dan Mujahid dan Amir bahwasanya mereka berkata, laisa hadun illa wa huwa ya'lamu annallaha khalaqahu wa khalaqa samawati wal arda fa hada imanuhum. Mereka Ikrimah, Mujahid, Amir, mereka mengatakan tidak ada seorang pun melainkan dia mengetahui bahwasanya Allah adalah pencipta dia dan menciptakan langit-langit dan bumi. Inilah iman mereka. Iman tentang apa? Rububiyah. Wa Ikrimah ayatun tas'aluhum man khalaqas samawati wal arda. Juga Ikrimah mengatakan, tanyalah kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Fayaqulun Allahu. Pasti mereka mengatakan Allah. Fadzalika imanuhum wa hum ya'buduna ghairahu. Itulah iman mereka dengan tauhid rububiyah. Sedangkan mereka adalah mengibadai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi perhatikan. Jadi afillahi syakkun adalah istifham, maknanya apa? Istifham ingkari atas perkara yang sudah. Istifham maknanya baik ikrar. Orang yang ditanya sudah tahu tentang apa yang harus mereka jawab, enggak perlu diajari. Nah. Wa taqadama anna la ilaha illallah qad quyidat bil kitab was sunnah bi quyudin siqalin. Dan telah lalu bahwasanya la ilaha illallah telah diikat dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan ikatan-ikatan yang siqal yang berat. Perhatikan ya ikhwah, anak-anak, perhatikan. Mana di antara kuyut yang sikol, diantara tali ikatan yang kuat adalah al-ilmu wal-yakin wal-ikhlas wal-sidik wal-mahabba wal-qabul wal-inqiyat wal-kubur bima yu'badu min dunillah. Nah ini tengok. Ilmu, satu, yakin, dua, ikhlas, tiga, al-sidik, empat, wal-mahabba, lima, wal-qabul, enam, al-inqiyat, tujuh. Wal-kubur bima yu'badu min dunillah adalah delapan. Inilah yang sebagian lalu mengatakan dapat delapan syarat. Wal kubur bima yu'badu min dunillah. Jadi la ilaha illallah ini agar bermanfaat bagi yang mengatakannya adalah diikat dengan ikatan yang kuat. Pertama mengilmui, memiliki keyakinan yang kuat, ikhlas, siddiq, membenarkan, mahabbah mencintai, qabul menerima, inqiyat tunduk. Yang delapan kubur, mengkufuri dengan apa saja yang diibadah dari selain Allah. Pujian perhatikan. Fa istama'at hadhil quyut liman qala nafa'athu hadhil kalimatu. Apa maka apabila tali-tali kalimat la ilaha ini, ikatan-ikatan kalimat la ilaha ini adalah bagi orang yang mengucapkan dan terkumpul, maka bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Ini kalimat ini bermanfaat baginya. Wa illam tastami' hadhihi lam tanfa'hu. Dan jika tidak terkumpul delapan ini, maka tidaklah bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Tengok. Tengok di sini. Maknanya adalah apa? Karena telah membatalkan syaratnya. Wannasu mutafawituna fil ilm biha. Sedangkan manusia adalah mutafawitun, bertingkat-tingkat. Dalam mengilmu tentang kalimat ini dan beramal dengannya. Wa minhum man yanfa'uhu qawluha wa minhum man lan yanfa'uhu kama la yakfa. Maka di antara mereka ada yang bermanfaat bagi dia perkataan dia, di antara mereka ada yang enggak bermanfaat bagi dia dari perkataan dia sebagaimana yang tidak asing lagi dalam perkara ini. Tengok di sini, siapa yang mau bisa menjamin dirinya belajar sekian tahun pasti bermanfaat? Ya perhatikan, al-isma biyadillah al-maksum man asamahullahu ta'ala. Maka benar-benar kita harus senantiasa minta perlindungan dengan Allah ta'ala agar dipahamkan atas kalimat ini. Ini yang diperhatikan. Jangan menggampangkan dan mengentengkan perkara besar ini. Baik. Jadi, itulah kalimat la ilaha illallah yang harus diilmui. Yang tadi ikatannya apa? Qad quyidat bil kitab was sunnah bi quyudin siqal. Yang di antara tadi telah disebutkan ada 8. Nah. Maka perlu diilmui. Tapi insyaallah ini dulu kita cukupkan. Adapun lanjutan dari kalamnya Syekh Ibnu Taimiyah, insyaallah kita akan baca pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah.